Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, meski standar upah minimum buruh di Jakarta dan sekitarnya telah dinaikkan, namun persoalan masih akan muncul mengingat institusi pemerintahan maupun swasta di tanah air belum lagi menerapkan merit system dengan baik, sehingga perbedaan antara gaji terendah dan tertinggi belum lagi mencapai angka ideal. Untuk membahas besaran angka yang ideal sesuai merit system, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut Bapak, berapa nilai ideal perbedaan antara gaji tertinggi dan terendah di tanah air? Wah, itu tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan itu. Itu dibutuh seorang ahli betul-betul. Betul-betul untuk menghitung. Saya tidak bisa show off hand mengatakan, ngerti aja enggak saya. Itu perlu keahlian khusus. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak di negara-negara welfare state, seperti apa selisih gaji tertinggi dan terendah itu? Welfare state itu dulu waktu tahun 50-an, waktu saya masih di sana, ditentukan bahwa gaji yang terendah dengan gaji yang tertinggi tidak boleh 12 kali. Jadi, direktur utama itu tidak boleh lebih dari 12 kali dari gaji yang terendah. Nah, ketika itu ya, UMR-nya, ketika itu 2000 sebelum Euro, 2000. Berarti 12 kali ya 24.000, sangat terbatas menurut ukuran Amerika sekarang. Tetapi 12 kali itu masih berlaku apa tidak di Eropa? Rasanya sudah tidak, makanya Eropa ikut-ikutan Amerika, ikut-ikutan yang tidak wajar memberi premi, memberi bonus, macam-macam itu. Tetapi pernah mengalami suatu periode yang dihitung betul-betul ya. Jadi yang masuk akal adalah maksimum 12 kali gitu. Baik Pak Quick, jika rasio yang ideal antara gaji terendah dan tertinggi adalah 12 kali, apakah ini berarti gaji pegawai kelas menengah berada di tengahnya dengan nilai berkisar 12 juta rupiah dengan asumsi standar upah minimum telah menjadi 2,2 juta rupiah? Ya betul, ya iya. Nah, tapi sekarang ini orang yang bergaji 12 juta, 20 juta kan udah banyak sekali. Level tingkat menengah banyak sekali yang bergaji segitu. Nah, kalau gaji pegawai kelas menengah memang berkisar 12 juta rupiah, apakah ini berarti gaji mereka tidak perlu disesuaikan lagi seiring dengan naiknya UMP? Tidak. Level menengah sejak awal mereka kan punya lobby yang cukup kuat dan memang tulang punggung. Manajemen tulang punggungnya kan menengah. Ya, direktur utamanya, direktur terutama pemilik mengambilnya banyaknya nggak kira-kira. Tetapi dia tidak bisa ditinggal oleh inti yang inti manajemen yang mengerti segala-galanya. Demikian Quick Yanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.